Konsultasi Syariah. Hukum wanita haid ikut kajian di masjid. Pertanyaan, Ustadz, bagaimana bila seorang wanita sedang haid, kemudian dia menghadiri pengajian di masjid? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Tidak ada yang melarang manusia untuk beribadah, bahkan ketika dia dalam kondisi berhalangan karena haid atau nifas. Karena bagian dari sifat pemurahnya Allah, dia syariatkan beraneka ragam jenis ibadah bagi hambanya. Di antara hikmah adanya hal ini, 1. Mereka bisa melakukan banyak ketaatan kepada Allah secara bergantian, sehingga bolak-baliknya manusia selalu dalam ketaatan kepada Allah. 2. Manusia tidak bosan dengan melakukan satu jenis ibadah. 3. Bagi orang yang berhalangan ibadah tertentu, dia bisa melakukan ibadah lainnya. Haid dan nifas bukan penghalang untuk melakukan ibadah. Ada banyak aktivitas ibadah yang bisa dilakukan oleh wanita yang sedang haid atau nifas. Mendengarkan kajian Islam atau mendengarkan bacaan murattal Al-Quran termasuk ibadah. Dan mendengarkan kajian atau murattal tidak disyaratkan harus suci dari hadas besar maupun kecil. Orang bisa melakukannya sekalipun dalam kondisi haid atau nifas. Bagaimana jika di masjid? Bagian ini yang diperselisihkan ulama. Mayoritas ulama melarang wanita haid duduk lama di masjid, meskipun untuk kajian Islam. Sementara sebagian ulama membolehkan wanita masuk masjid. Di antara alasannya, dalil pertama disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari bahwa di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang wanita berkulit hitam yang tinggal di masjid. Sementara tidak terdapat keterangan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan wanita ini untuk meninggalkan masjid ketika masa haidnya tiba. Dalil kedua, ketika melaksanakan haji, Aisyah radhiyallahu anha mengalami haid. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan beliau untuk melakukan kegiatan apapun sebagaimana yang dilakukan jamaah haji selain tawaf Ka'bah. Sisi pengambilan dalil, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya melarang Aisyah untuk tawaf di Ka'bah dan tidak melarang Aisyah untuk masuk masjid. Riwayat ini disebutkan dalam Sahih Bukhari. Dalil ketiga, disebutkan dalam Sunan Sa'id bin Mansur dengan sanad yang sahih bahwa seorang tabi'in, Atha' bin Yasar, berkata, "Saya melihat beberapa sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk-duduk di masjid, sementara ada di antara mereka yang junub. Namun sebelumnya mereka berwudu." Sisi pemahaman dalil, ulama mengkiaskan atau menganalogikan bahwa status junub sama dengan status haid, sama-sama hadas besar. Dalil keempat, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata kepadanya, "Ambilkan sajadah untukku di masjid." Aisyah mengatakan, "Saya sedang haid." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya haidmu tidak berada di tanganmu." Hadis riwayat Muslim. Sebagian ulama menjadikan hadis ini sebagai dalil tentang bolehnya wanita haid masuk masjid. Imam Al-Albani pernah ditanya tentang hukum mengikuti kajian di masjid bagi wanita haid. Jawaban beliau, "Ya, mereka boleh kajian di sana, karena haid tidak menghalangi wanita untuk menghadiri majelis ilmu, meskipun di masjid. Karena masuknya wanita ke dalam masjid di satu waktu, tidak ada dalil yang melarangnya." Silsilah Huda wan Nur. Demikian, Allahu A'lam.